nari dia doho masih holau tuho sayang na lagi sibuk doho sadok mar bilang hari so ada berita Doi dan sehari dua hari Marco paksa datang dan mar balosi oli di dia maulani aduk terbahe nauna salah ubah so ngono holong milos gabe muba mar pangi Jojo, doi, dan sehari dua